Mungkin lagunya kesetiaan dari pasangannya ini ya. Udah punya pacar belum semuanya? Belum. Belum ya? Mudah-mudahan di tahun 2019 nanti punya pacar semuanya yang datang hari ini ya. Kali satu lagu bareng New Monata. Satu lagu Merpati Putih. Oke, satu dua lagu sudah berlalu.